saudari dulu. Kita orang emang baku sayang. Opa deng oma so kasih contoh sampai tua baku sayang. Uti so kawin deng Richard.